الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة setelah kurang lebih satu bulan kita berhenti, alhamdulillah sekarang ini kita bisa melanjutkan kembali, sekalipun berupa pertemuan terakhir kita menjelang masuknya Ramadan. Kita lihat nanti apa Ramadan terus atau kita libur, kita lihat nanti insyaallah. Pertemuan terakhir kita dulu, kita sudah membahas bab sobar dan yang sudah kita bahas sampai hadis ke-31. Sekarang kita masuki hadis ke-32. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasul sallallahu alaihi bersabda, "Yaqulullahu ta'ala, ma li 'abdil mu'mini indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya ثم احتسبه إلى الجنة." Kata Rasul Sallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin di sisiku ketika aku mencabut orang yang dikasihinya dari penduduk dunia, kemudian dia bersabar, kecuali dia akan memperoleh surga. Tidak ada balasan di sisiku untuk hambaku yang mukmin ketika aku mencabut nyawa kekasihnya atau orang yang dicintainya dari penduduk dunia, kemudian dia sabar, kecuali dia akan memperoleh surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari, ada dalam juz ke-11, halaman 241 sampai 242. Dari hadis ini, kita tahu beberapa hal. Pertama, min a'zamil masa'ibil lati tanzilu bil insan faqdami ahibbatihi. Di antara musibah terbesar yang menimpa seorang manusia adalah kehilangan orang yang dikasihinya. Kedua, al-kafiru mahma amila min amalin salihin falaysa lahu bihi indallahi syai'un li'adamil iman. Orang kafir, bagaimanapun dia beramal dengan amal yang soleh, dia tidak akan memperoleh balasan apa-apa di sisi Allah karena tidak mempunyai keimanan dalam hatinya. Dalam hadis tadi, ma li 'abdil mu'min, tidak ada balasan di sisiku untuk hambaku yang mu'min yang dicabut nyawa orang yang dikasihinya kecuali akan memperoleh surga. Ini mu'min. Sedangkan orang kafir, sebesar apapun amal soleh yang mereka lakukan, tidak akan memperoleh balasan apapun di sisi Allah karena tidak adanya iman dalam hati mereka. Ketiga, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wa khatimatu dzalik dukhulul jannah. Akan disempurnakan balasan atau pahala bagi orang yang sabar tanpa hisab. Dan pahala terakhir dari semua pahala itu adalah masuknya surga. Inilah tiga faedah yang bisa kita ambil dari hadis nomor ke-32 ini. Dalam hadis ke-33 yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun. Taun ini kalau di kita apa? Cacar, apa? Kusta ya? Kusta ya? Yang bisul-bisul, kemudian sakit, panas badan, kemudian dada berdebar-debar, ya seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang penyakit kusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, "Annahu kana adzaban yab'atsuhu Allah ta'ala 'ala man yasha, faj'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin, falaysa min 'amdin yaqaw fi at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban." Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya penyakit ta'un atau kusta itu merupakan azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Lalu Allah jadikan penyakit ta'un ini sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka tidak ada seorang pun hamba yang tertimpa penyakit taun ini lalu dia tinggal di negerinya dengan bersabar dan ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah, dan dia tahu bahwa tidak ada yang menimpa dirinya kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Maka Allah akan memberikan pahala kepada orang itu seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Di dalam kitab Fathul Bari terdapat dalam juz 6 halaman 513. Adapun tentang taun disebutkan di sini, taun itu adalah basrun mu'limun yakhruju ghaliban fil abaq ma'alahib wa saudad hawalaihi wa khafaqanil qalbi wal qai. Taun itu bisul yang menyakitkan yang umumnya keluar di abak, di ini nih, di apa? Ketiak. Disertai badan yang panas, kemudian hitam di sekelilingnya, hati berdebar serta muntah-muntah. Apa itu gejala kusta? Wallahu a'lam. Mungkin begitu ya. Kita belum pernah dan mudah-mudahan tidak akan pernah. Dari hadis ini kita mengetahui beberapa hal. Ada setidak-tidaknya 9 faedah yang dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali di sini. 8. Pertama, ayat 9. Pertama, aslu ta'un azabun wa rajzun 'alal umamis sabiqah. Pada asalnya ta'un ini, penyakit kusta ini merupakan azab dan laknat bagi umat-umat sebelumnya, umat-umat zaman dahulu. Ini yang pertama. Kedua, rahmatullahi bihadhil ummatil islamiyah wa ma khassaha min khairin faqad ja'ala Allahu ma kana 'adzaban li ghairiha rahmatan biha. Taun ini merupakan rahmat Allah bagi umat Islam ini yang dikhususkan bagi umat Islam berupa kebaikan. Allah menjadikan taun ini sebagai azab bagi umat yang lain tetapi sebagai rahmat bagi umat Islam. Apa rahmatnya? Rahmatnya itu tadi kata Rasulullah SAW, kalau seorang mukmin tertimpa taun lalu dia tinggal di negerinya tidak pindah, karena itu menyebar apa? Tepak, apa tepak itu? Menular. Dia tinggal di negerinya, tidak boleh keluar dari negerinya. dan dia yakin bahwa itu takdir Allah, maka pahala yang dia peroleh sama dengan pahala orang yang mati syahid. Itu rahmat. Ketiga, al-ajru ala ma yusibul amda min hammin wa hazanin wa ghammin wa adan khasun bi ahlil iman duna ghairihim. Pahala dari musibah yang menimpa seorang hamba, baik berupa hammin, berupa kegelisahan, kekhawatiran, wa hazanin atau berupa kesedihan, wa ghammin berupa sama kesulitan, dan berupa penderitaan, itu khusus ditujukan bagi ahli iman dan tidak diberikan kepada orang yang tidak beriman. Jadi pahala dari semua penderitaan itu, semua musibah itu hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Adapun kalau orang yang tidak beriman menerima musibah, tetap tidak akan memperoleh pahala. Itu yang ketiga. Yang keempat, la yaqtasiru ajru syahid ala man mata fil harb wa innama yashmulu unasan katsirin. Bahwa pahala mati syahid tidak terbatas kepada orang yang mati di medan perang saja, tapi juga mencakup orang-orang lain. Di antara disebutkan di sini, man mata bitta'un sabiran muhtasiban kana lahu ajru syahid. Orang yang mati karena penyakit taun dan dia bersabar serta ihtisab, dia memperoleh pahala orang yang mati syahid. Juga dijelaskan dalam hadis lain, diantaranya man mata mat'unan au mabtunan au ghariqan au nufasa mimman addahumul islam fi zumrati syuhada la yu'amaluna mu'amalata syahidil harb ballahum ajru syuhada. Orang yang mati karena kena taun, kena kusta, atau karena sakit perut, atau karena tenggelam, atau karena nifas, atau karena hal-hal lain yang oleh Islam dipandang orang-orang itu mati syahid. Jadi mati syahid itu tidak hanya mati di medan perang saja. Orang yang mati karena sakit perut itu syahid. Orang yang mati karena penyakit taun juga syahid. Orang yang mati karena melahirkan juga syahid. Ini khusus untuk akhwat tentu saja, akhwat yang melahirkan. Itu juga syahid. Tetapi mereka yang mati syahid karena hal-hal tadi tidak diperlakukan seperti perlakuan orang yang mati syahid di medan perang. Kalau di medan perang kan tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, boleh disolatkan. Jadi kafannya cukup baju yang menempel di badannya, kuburkan. Itu orang yang mati syahid di medan perang. Tapi kalau selain itu, seperti mati karena tenggelam, itu syahid. Mati karena sakit perut, itu juga syahid. Mati karena penyakit taun, mati karena melahirkan, dia hanya memperoleh pahala sama dengan pahala orang yang mati syahid. Tapi diperlakukannya tidak sama dengan orang yang mati syahid. Dia harus tetap disolatkan, dimandikan, dikafani gitu. Hanya dianggap sama dengan orang yang mati syahid itu dari segi pahala. Ketujuh, idza waqa'a ta'un bi ardin wal 'abda fiha fala yajuzu lahu al-khuruj minha bal 'alaihi ay yurabita fiha muhtasiban radiyan bi amrillahi wa qadarih. Bila penyakit taun menimpa suatu negeri, suatu daerah, dan manusia ada di daerah itu, maka tidak boleh dia keluar dari daerah itu. Dia harus tetap tinggal di daerah tersebut dengan bersabar dan ihtisab serta ridho kepada ketentuan Allah dan takdirnya. Itu ada hadisnya nanti, tidak boleh orang itu keluar dari negeri yang di sana ada wabah. Sebab mungkin dia sudah terkena, lalu kalau keluar nanti menular ke penduduk yang dia datangi, tamah menyebar. Dan kedelapan yang terakhir, hirsul Islam ala hasrul amradil khabithah wal ma'diyah wa adami intisyariha, wa hadha huwa mabda al hijrus sihhi. Kedelapan, betapa Islam sangat memperhatikan lokalisasi penyakit dan berupaya agar tidak menular penyakit itu. Dan ini yang kemudian disebut di dalam ilmu istilah modern dengan al-hijrus sihhi atau karantina atau lokalisasi penyakit, sehingga tidak menyebar ke daerah lain. Jadi kalau ada penyakit menular di suatu daerah, dia harus tetap diam, tidak boleh keluar. Itulah hadis yang ke-33. Masih tentang sabar dalam hadis ke-34 yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah azza wa jalla qal, idza talaitu 'abdi bihabibataihi fadaraba fasabara awabtuhu minhumal jannah yuridu ainaihi, rawahul Bukhari. Kata Anas, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah, kalau aku menguji seorang hambaku dengan dua anggota badan yang sangat dikasihinya, lalu dia bersabar, maka aku akan ganti kedua anggota badan yang dikasihinya itu dengan surga. Dan yang dimaksud dua anggota badan yang dikasihinya itu adalah kedua matanya. Jadi kata Allah, kalau aku menguji seorang hambaku dengan kedua matanya, artinya dibutakan, lalu dia sabar, aku akan ganti kedua mata itu dengan surga. Hadis ini riwayat Bukhari, dalam Fathul Bari terdapat dalam juz ke-10 halaman 116. Dari hadis ini kita tahu beberapa hal. Pertama, al-aidan ahabbu a'dha'il insani ilaihi wa dhalika lima yuhsalu lahu bifaqdihima min al-a'ma ala fawati ru'yati ma yuridu ru'yatahu min khairin fayasurruhu bihi aw syarrin fayabta'idu anhu. Kedua mata merupakan anggota badan yang paling disukai oleh setiap manusia. Yang demikian itu disebabkan karena bila kedua mata ini tidak ada, akan mengalami kebutaan, sehingga dia tidak bisa melihat apa yang ingin dia lihat, berupa hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang tidak mengenakan untuk dijauhi. Kedua, man ahabbahullahu ibtala liyadfa'anhu makruh au yukaffiru min dzunubi au liyarfa'a darajata fa idza talaqqa dzalika bil qabul tamma lahul murad. Orang yang dicintai oleh Allah, pasti orang itu akan diberikan ujian untuk menolak hal-hal yang untuk menghapuskan dosa, untuk mengangkat derajat dia. Dan apabila dia sabar menerima semuanya itu, maka sempurnalah pahala bagi orang itu. Terakhir, dinyatakan al-jannatu a'zamul 'aud li'anna tamattu bil basar yafni bi fana'id dunya wa amma tamattu bil jannah fa baqin da'iman. Surga merupakan penggantian yang paling agung. Tadi kan dikatakan kalau aku memuji seorang hamba dengan kedua matanya, lalu dia sabar, akan aku ganti kedua mata dengan surga. Surga ini sebagai pengganti bagi kedua matanya yang buta. Jadi surga ini merupakan penggantian yang paling agung. Bayaran, balasan. Karena bersenang-senang dengan mata, itu akan ada batasnya. Akan hancur dengan hancurnya dunia. Atau akan hilang dengan matinya kita. Atau kalau usia kita panjang sampai 200 tahun, kita masih hidup pun kenikmatan mata ini sudah hilang. Dengan cara apa? Rabun, molor, kadang-kadang buta. Sedangkan bersenang-senang dengan surga itu abadi, kekal selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Itu hadis ke-34. Hadis ke-35 diterima dari Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Kata Atha, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata kepadaku, ala urika imra'atan min ahlil jannah? Maukah aku perlihatkan kepadaku tentang seorang wanita ahli surga? Fakultu bala, maka aku, kata Atha, menjawab ya, mau. Qala, kata Ibnu Abbas, hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni asra'u wa inni atakashafu fad'ullaha ta'ala li. Kata Ibnu Abbas, ini wanita yang hitam, hitam kulitnya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita ini berkata, sungguhnya aku asra', aku sering kerasukan, kesurupan. Dan ketika aku kesurupan, suka terbuka auratku. Karena enggak sadar kan, bajunya tersingkap. Maka doakanlah kepada Allah untuk. Maka kata Nabi SAW, in syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu afiyaki. Kalau kamu mau, kata Rasulullah, kamu sabar dengan penyakit ini, maka kamu akan peroleh surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan doakan juga kepada Allah agar Allah menyembuhkan. Pilih. Mending sabar, balasannya apa? Surga. Atau saya doakan kamu sembuh. Maka kata wanita itu, asbiru. Faqalat, inni atakashafu fad'ullaha alla atakashafa fada'alaha. Kata wanita, saya pilih sabar kalau itu. Tapi saya kalau kesurupan begitu suka terbuka auratnya. Maka berdoalah kepada Allah agar ketika kesurupan ini tidak terbuka. Lalu Nabi SAW mendoakan begitu. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari dijelaskan ini dalam juz yang ke-10 halaman 111. Imam Muslim dalam Sahih Muslim ya hadisnya nomor 2576. Ada hal yang perlu dijelaskan tentang asra'u minas sar'a, yaitu kesurupan tadi atau ya binasa. Tadi. Kalau di sini bisa disebutkan ayan, tapi di sini Syekh Salim Al-Hilali menjelaskan kesurupan. Di sini disebutkan asra'u huwa dawa. As-sar'u ini, kejang-kejang ini, dua. Ada dua jenis. Pertama, sar'ul khalat. Wahuwa yakunu bisababil akhlatir radi'ah. Fayahduthu tasannujat. Fatasallu fil jism. Fayaqdiful masruhinaha bizzaman. Pertama disebut sar'ul khalat. Yaitu, karena sebab-sebab penyakit tertentu lalu timbul kejang-kejang dalam kejang-kejang kaku tubuhnya itu, lalu dari mulutnya ini keluar buih ayan tadi, sakalor. Yang kedua, sur'ul jin. Nah, ini kesurupan itu tadi, huwa talabusul jinni bil insi, yaitu merasuknya jin ke tubuh manusia. Wal muradu bisur'i fil hadis sur'ul jin. Yang dimaksud as-sur'u dalam hadis ini adalah sur'ul jin, ya, kesurupan tadi. Jadi bukan ayan, bukan sakalor. Ini menurut penjelasan Syekh Salim Al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadhirin ini. Atakashafu yadharu ba'da badani minas-sur'i. Atakashafu itu artinya nampaklah sebagian badanku ketika aku kesurupan. Wal muradu annaha khasyat an tadhhara aurataha wa hiya la tash'ur. Maksud dari hadis ini, dia khawatir auratnya terbuka ketika kesurupan tanpa dia sadari. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, as-sabru 'alal bala'i fid dunya yurithul jannah. Sabar menghadapi bala di dunia akan mewariskan surga. Yang pertama. Kedua, ilajul amradi biddu'a wal iltija'i sadiqi ila Allah naji'un ma'a ta'atid dawa. Mengobati penyakit dengan cara berdoa atau minta didoakan kepada orang yang soleh, dan iltija, tawakal yang benar kepada Allah, merupakan sesuatu yang bermanfaat, manjur, selain memakan obat, selain meminum obat. Jadi boleh cara untuk mengobati penyakit dengan cara minta didoakan kepada orang yang dianggap makbul doanya. Seperti wanita ini minta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, al-akhdhu bil azimah afdalu min al-akhdhi bir rukhsah liman wajada fi nafsihi qudrah ala tahammuliha wa kana lahu fiha mazidun min al-ajr Bahwa mengambil azimah itu sesuatu keharusan, itu lebih utama daripada mengambil rukhsah. Rukhsah ini artinya dispensasi, keringanan. Ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang punya kemampuan di dalam memikul penderitaan tadi. Dan dalam hal itu dia ada tambahan pahala. Ini seperti wanita itu tadi, dia mampu bersabar dalam memikul penderitaan karena penyakit. Makanya enggak ingin didoakan sembuh. Ini dia ambil daripada meminta didoakan sembuh. Kalau dia mampu. Tapi kalau enggak mampu, umpama kita punya penyakit dan dengan penyakit ini kita bisa-bisa putus asa. Bisa-bisa dengan penyakit ini meninggalkan berbagai macam kewajiban, bisa-bisa mengeluh. Itu kan lebih mabarat. Tentu saja ini lebih baik berobat, lebih baik minta didoakan sehingga sembuh, sehingga kewajiban dilaksanakan, tidak putus asa dan seterusnya. Dan yang ketiga, keempat, jawazu tarkit tadawa, bolehnya tidak berobat, bolehnya meninggalkan berobat seperti wanita tadi, sabar dalam mengemban penyakit ini. Dan terakhir yang kelima, syiddatu hayati sahabiyat radhiyallahu anhuna, fa hadhil mar'ah akhsha ma takhsha ayyan kashifa syai'an min jismiha. Betapa besar rasa malu para wanita sahabat radhiyallahu anhunna. Contohnya wanita tadi, dia khawatir auratnya terbuka karena penyakitnya sehingga minta didoakan agar auratnya terjaga, terpelihara. Itulah hadis yang ke-35. Kita teruskan. Hadis ke-36. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya. Salawatullahi wasalamuhu alaihi. ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan beliau menceritakan tentang salah seorang nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi itu dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah dan dia mengusap darah itu dari wajahnya. Lalu Nabi tersebut berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Hadis ini muttafaqun alaih. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya, sebagaimana juga dijelaskan dalam Fathul Bari juz 6 halaman 514. Sedangkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya hadisnya nomor 1792. Siapa nabi yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ini? Maka sebagian ulama ahli hadis menyatakan itu dirinya sendiri. Hanya tidak menjelaskan. Yaitu ketika dilempari oleh penduduk Taif, oleh potongan batu besi sampai berdarah. Lalu datang malaikat menawarkan jasa untuk menghukum orang Taif itu, tapi beliau malah berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Pertama, sabrul anbiya wa tahammuluhumul adza fi sabili tablighi da'watihim linnas liyanalu ridallahi wa rahmatah. Pertama, betapa sabarnya para nabi di dalam mengemban, memikul penderitaan di jalan dakwah, mendakwahi manusia agar mereka memperoleh ridha Allah dan rahmatnya. Yang pertama. Kedua, min akhlaqil anbiya muqabalatul jahli bil ghufran wal musamah. Di antara akhlak para nabi adalah membalas perlakuan orang-orang bodoh dengan dimintakan ampun dan tasamuh, toleransi. Sampai didoakan, sudah dilempari, dipukuli berdarah, apa yang beliau lakukan? Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampuni mereka. Dia dimintakan ampun. Ketiga, adamu mu'amalatil jahilin bimisli amalihim wala bidu'ai alaihim bal bitolabil hidayatillahum wal hirsi alaiha. Tidak membalas perlakuan orang-orang jahil dengan balasan seperti yang mereka lakukan kepada kita. Mereka memukuli, melempari kita, kita balas. Enggak begitu. Dan juga tidak membalas perlakuan mereka dengan berdoa kecelakaan untuk mereka. Walaupun ini boleh ya. Ini boleh sekali lagi. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika difitnah oleh seseorang, Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa setelah sholat dua rakaat, berdoa, ya Allah, apabila dia dusta maka panjangkan umurnya dan panjangkan pula penderitaannya. Didoakan dan terbukti orang itu umurnya panjang sampai lebih dari 100 tahun dan menderita gila dia, mengejar-ngejar para wanita, kemudian di ini sama orang kampung dan seterusnya. Ketika dia ditanya, saya adalah korban doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini jelaskan dalam Al-Furqan baina auliyar rahman wa auliyas syaitan, Sunan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi mestinya memintakan hidayah untuk mereka dan mengusahakan hidayah itu untuk mereka. Itu yang ketiga. Keempat, wa ta'asi bi akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahammulil adha. Faqad shajja wajhu wa salat damu minhu yawma Uhud. Keempat, meniru akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban penderitaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah luka wajahnya dan bercucuran darahnya pada hari Uhud. Pada waktu perang Uhud kan sampai giginya pun patah beberapa. Kelima, ahlul fasad wal kafirun la yuqabiluna al hujjah bimisliha bal yulji'una ilal qatli wat ta'dhibi wat takdhib. Ahlul fasad, orang-orang yang rusak dan orang-orang kafir, tidak menghadapi hujjah dakwah ini dengan hujjah lagi, tidak. Tapi mereka malah ngajak perang. At-ta'dzib juga memberikan siksaan, wat-takdzib dan juga mendustakan. Didakwahi, diberi hujjah, tidak dilayani hujjah itu karena enggak punya hujjah memang. Dan pasti akan kalah walaupun punya hujjah. Tapi mereka malah ngajak perang, menyiksa orang-orang dan mendustakan dakwah. Terakhir dari hadis ini, ada muistijalil adza bil mukhalifin wa adaid dakwah. Tidak boleh meminta disegerakan azab bagi orang-orang yang menentang dakwah dan memusuhi dakwah itu. Ya Allah, sudah berkali-kali saya dakwahi, tidak mau menurut juga, ya Allah, timpakan azab-Mu kepada mereka. Nah, itu enggak boleh. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi mendoakan ampunan bagi mereka yang menyakitinya. Itulah hadis yang ke-36. Hadis ke-37 dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hambin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Kata Nabi SAW, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim, baik musibah itu berupa nasab, nasab at-ta'am, kepayahan, ataupun berupa wasab, wasab itu al-marad, penyakit, apapun penyakitnya, ataupun berupa hamin, kegelisahan. Jadi gelisah juga itu satu musibah. Ataupun berupa hazan, kesedihan, ataupun berupa azan, azan itu hal yang menyakitkan secara fisik, ataupun berupa ghamin. Ghamin ini disebutkan wa ablam minal hazan yashtaddu biman qama bihi, lebih berat daripada kesedihan, keresahan, kegelisahan seperti itu. Jadi tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim, baik berupa kepayahan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, hal yang menyakitkan, sampai-sampai sebatang duri yang melukainya, kecuali Allah akan hapuskan dengan semua penderitaan itu kesalahan-kesalahan dia. Jadi musibah apapun yang menimpa kita, menghapuskan kesalahan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan hadis ini dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-10 halaman 103, dan dalam Sahih Muslim juga dijelaskan. Dari hadis ini setidaknya ada 4 poin pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, al-mu'dhiyatul lati tusibul mu'mina tutahhiruhu minadh dhunub. Hal-hal yang menyakitkan yang menimpa seorang mukmin itu mensucikan dia dari dosa-dosa. Ini yang pertama. Kedua, aqallu ma yusibul 'abda min bala'id dunya kana kafaratan lahu. Bala sesedikit apapun, seringan apapun bala yang menimpa seorang hamba di dunia, itu sebagai kifar, sebagai penghapus dosa bagi orang itu. Ketiga, yang bagi alal abdi alla yajma'ala nafsihi bainal adza wa tafwidis sawab. Tidak boleh bagi seorang hamba menyatukan di dalam dirinya dua hal. Pertama, ya penderitaan. Yang kedua, ia tidak memperoleh pahala dari penderitaan itu karena aral. Karena apa? Tidak sabar. Karena putus asa. Ia sudah menderita, ia enggak dapat pahala lagi, rugi dua kali. Jangan sampai itu. Tapi sabarlah. Menderitanya ya kita alami, tetapi ada penggantinya berupa memperoleh pahala dan digugurkannya dosa-dosa. Terakhir disebut al-musab man hurimat sawab. Orang yang memperoleh musibah itu adalah orang yang terhalang memperoleh pahala dari musibah yang dia terima. Jadi musibah yang menerima kita, yang kita terima, bukan musibah secara hakiki, karena ada aspek yang menguntungkannya, itu gugurnya dosa dan memperoleh pahala. Musibah yang hakiki yang lebih besar dari itu adalah orang yang tidak memperoleh pahala dan tidak gugur dosa dari musibah yang dialaminya. Itu orang itu memperoleh musibah yang benar-benar musibah. Itulah hadis yang ke-37. Terus ke-38. Ini kita menjamak setelah sekitar sebulan tidak ngaji meneruskan kajian ini. Ke-38 diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Dakhaltu 'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq." Aku masuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang menggigil. Sedang meriang. Ya deg-deg. Fakultu aku berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan." Ya Rasulullah, engkau ini menggigil dengan menggigil yang sangat. Kata Nabi SAW, "Ajar, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Kata Nabi SAW, "Ya." Tapi bukan dengan na'am, tapi dengan ajar. Itu lebih balaghah daripada dengan na'am. Lebih baik. Benar. Aku menggigil dengan menggigil dua kali lipat yang biasa dialami oleh dua orang kalian, di antara kalian. Qultu, aku berkata, "Dzalika annalaka ajrain." Kalau begitu engkau memperoleh pahala juga dua kali lipat. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi SAW, "Ajal, dzalika kadzalik. Ma min muslimin yusibuhu anan syaukatun fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atihi wa huttat anhu dzunubuh kama tahuttu syajaratu warqaha." Iya, memang demikian. Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa satu penderitaan walaupun oleh sebatang duri atau yang lebih ringan dari itu, kecuali Allah akan hapuskan dengan hal itu kesalahan-kesalahannya, akan digugurkan dengan hal itu dosa-dosanya sebagaimana bergugurannya daun-daun di pohon, daun-daun pohon. Hadis ini muttafaqun alaih. Al-wa'ku disebut maghful huma waqil huma. Jadi al-wa'ku, Rasulullah SAW mengalami wa'ku, artinya menggigil-gigil huma, panas dingin seperti itu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Dari hadis ini kita tahu beberapa hal. Pertama, husulus sawab ala anwa'il bala ma'asabr. Bahwa teraihnya pahala itu disebabkan karena bermacam-macamnya bala, musibah, tapi disertai dengan kesabaran. Kedua, asyadun nasi bala'an al-anbiya li'annahum makhsusuna bikamalis sabri wasihatil ihtisab wa li'anna Allah ta'ala ja'ala minhum qudwatan wa uswatan linnas. Sehebat-hebat manusia dalam ujiannya adalah para nabi. Karena mereka dikhususkan dengan kesempurnaan sabar dan kehebatan ihtisam. Dan karena Allah Ta'ala menjadikan mereka ini sebagai qudwah dan uswah bagi manusia. Contoh dan ikutan bagi manusia. Ketiga, kullama istadal maradu wal adab bil abdi al mu'min da'afa Allahu lahu al ajra wa takfir al khataya hatta yahutta anhu sayi'atuhu kulluha. Setiap kali penyakit dan penderitaan ini semakin menghebat, semakin parah yang menimpa seorang hamba, maka Allah akan semakin melipat gandakan pahalanya, semakin memperbanyak dosa-dosa yang gugur, dan semakin kesalahan-kesalahan yang terhapus. Jadi semakin hebat penderitaan yang kita alami, semakin banyak pahala, semakin banyak dosa-dosa yang gugur. Terakhir, al-qawiyu yahmilu ma la yahmilu dha'if fal mu'min yubtala ala qadri dinihi wa yaqini. Orang yang kuat mampu memikul apa-apa yang tidak bisa dipikul oleh orang yang lemah. Maka seorang mukmin akan diuji berdasarkan kadar imannya dan kadar keyakinannya. Jadi kalau orang yang imannya lemah, ujiannya juga sepadan dengan kelemahan imannya, tidak akan diberikan ujian yang dahsyat. Dalam sebuah hadis disebutkan yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Jadi seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar imannya, semakin kuat imannya semakin hebat ujian baginya. Sulit mana ujian SD dengan ujian SMP? Sulit ujian SMP. Dengan SMA lebih lagi. Perguruan tinggi lebih lagi. Kalau pas ujian doktoral lebih lagi. Itu di dunia. Di dunia juga semakin tinggi tingkatan pendidikan, ujiannya juga semakin sulit. Yang tidak mungkin anak SD kelas 6 diberi ujian kimia. Yang mungkin belum belajar. Akan nol nilainya. Tapi akan selaras dengan tingkatan. Begitu juga keimanan. Semakin tinggi iman, semakin dahsyat ujian yang diberikan kepadanya.